Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang dengan limpahan rahmat hidayah serta nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa kembali di sore hari ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kita tentang hadis-hadis akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan kita akan masuk di bab baru, ya, di bab ke-9, yaitu yang diberi judul di sini Huququl Umal, ya, Huququl Umal atau hak-hak pekerja, ya, hak-hak pekerja. Jadi urutannya memang dari hak orang tua, kemudian hak kerabat, ya, kemudian hak tetangga, ya, sampai kita mempelajari hak-hak pekerja, ya. Beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menjelaskan di sini, inna dinal Islam dinul ihsan wal rahmah wal karam wal akhlaqil karimah. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang mengajarkan untuk berbuat baik, ya, untuk saling menyayangi, untuk bersikap dermawan dan berakhlak mulia, ya. Dan di saat yang sama Islam juga mencegah pemeluknya dari akhlak yang buruk, ya. Dan Islam juga mengatur muamalah dan interaksi sesama manusia, ya, mengatur adab dan akhlak mereka dan segala urusan mereka, ya, agar selaras dengan akhlak dan adab yang luhur, ya. Jadi ini kesempurnaan agama Islam yang mengatur segala sendi kehidupan kita, ya. Wa yuhadzibun nufusa, dan agama Islam juga membawa syariat yang membersihkan jiwa, ya. Wa yusahihul masar, dan meluruskan langkah serta memperbaiki hubungan sesama hamba Allah, dan juga menjaga agar setiap pemilik hak itu mendapatkan haknya, ya. Maka agama Islam adalah agama yang menjaga hak-hak dalam kemanusiaan dan tidak menyia-nyiakannya, ya. Dan orang yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dari kalangan hamba-hamba Allah adalah mereka yang Allah berikan kemuliaan dengan diberikan akhlak yang sempurna dan adab yang luhur, ya, yang dengannya kebahagiaan dunia dan akhirat bisa diraih, ya. Dan pembahasan tentang hak-hak sesama manusia merupakan bab yang sangat penuh berkah, ya, di mana syariat yang mulia ini datang dengan aturan yang meletakkan urusan pada tempatnya, ya, dan meletakkan interaksi-interaksi pada posisinya, ya. Jadi semua sudah diatur ada tempatnya masing-masing, ya. Dan syariat juga datang untuk memberikan, ya, orang yang mempunyai hak diberikan haknya, ya. Maka tidak ada dalam syariat Islam itu hak-hak yang terabaikan, ya. Dan tidak ada pula kewajiban yang tersia-siakan, ya, kecuali datang dari orang yang lemah agamanya atau tipis keislamannya atau lemah hubungannya kepada Tuhannya, ya. Kalau ada orang Islam kok misalnya ternyata tidak menjaga hak-hak sesama, nah ini berarti orangnya adalah da'ufa dinuhum, agamanya lemah, ya, dan Islamnya juga tipis. Amma man kana muhafidhan ala dinihi, kalau orang itu menjaga agamanya, ya, musyfiqan min rabbihi jalla wa ala, dia khawatir, dia takut kepada Allah dan dia berjuang, ya, untuk merealisasikan, untuk mewujudkan keislaman dia dalam kehidupan sehari-hari, maka dia adalah orang yang paling menjaga hak-hak dan paling paling rajin dalam merawat hak-hak sesama manusia. Ya. Jadi orang Islam itu kan macam-macam. Ya. Orang yang paling bisa menunaikan hak-hak orang lain adalah orang yang paling ngerti agama dan paling melaksanakan agamanya. Dan hak-hak dalam Islam itu banyak. Ya. Di antaranya adalah hak-hak pekerja. Ya. Dan dia adalah pembahasan yang akan kita bahas pada sore hari ini. Dan yang diajak bicara atau yang menjadi objek dalam pembahasan ini adalah setiap orang yang Allah muliakan dia sehingga dia mempunyai bawahan, ya, baik itu berupa pekerja atau pelayan, ya, yang mana dia pekerjakan mereka untuk berbagai macam urusan atau dia sewa mereka untuk mengurusi beberapa hal, ya, mengurusi berbagai macam hal. Jadi ini tidak hanya terkait dengan pekerja yang di bawahnya dia, tapi juga kalau kita mempekerjakan orang lain, ya, mempunyai sebuah hubungan sewa menyewa dengan orang lain, maka juga termasuk di sini, ya. Dan syariat itu, ya, telah datang dengan penjelasan yang sangat agung, yang mana dia memurnikan, ya, akhlak atau membersihkan akhlak di antara orang-orang yang di, para pelayan dengan majikan mereka. Ya, jadi Islam datang untuk mengatur, ya, hubungan antara pelayan dengan majikan mereka, atau mengatur hubungan antara orang-orang yang mempekerjakan orang lain dengan para pekerja mereka, ya, atau istilah kita klien dengan orang yang dia sewa, ya, dan juga mengatur hubungan antara atasan dengan bawahan mereka, ya. Jadi sekali lagi ini pembahasannya tidak hanya terkait dengan antara bos dengan anak buah, tapi juga ketika kita misalnya menggunakan jasa seseorang, ya, kita tidak sebut dia sebagai bawahan kita, ya, dia mungkin kita lebih tepat katakan sebagai partner, ya. Ya, itu termasuk juga di sini, atau pembantu di rumah, asisten rumah tangga misalnya, ini juga termasuk dalam pembahasan ini, ya. Dan yang paling penting untuk diperhatikan dalam pembahasan ini adalah bahwasanya segala macam interaksi yang terjadi antara sesama manusia itu harus dibangun di atas kasih sayang agama Islam, ya. Karena fa inna man la yarham la yurham. Karena orang yang tidak merahmati, tidak menyayangi, dia juga tidak akan disayangi. Ya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan menyayangi kalian. Ya. Dan Nabi juga mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ya. Artinya siapa yang tidak menyayangi hamba-hamba Allah, maka dia tidak akan meraih kasih sayang Allah. Dan balasan itu akan sesuai dengan jenis perbuatannya, al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu akan sesuai dengan perbuatannya. Faman rahima ibadallah rahimahullah. Siapa yang sayang kepada hamba-hamba Allah, maka dia akan disayang Allah, ya. Dan dia akan mendapatkan rahmat Allah. Dan siapa yang tidak merahmati atau tidak menyayangi hamba-hamba Allah, maka dia juga tidak akan meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumusnya sederhana, ya. Kita membangun semua itu diawali dari kasih sayang. Ya, kita sayang dengan pekerja kita. Kita sayang dengan sesama hamba Allah. Maka kita juga akan disayang Allah Subhanahu wa taala. Itu panduan yang pertama, ya, bagaimana kita memulai membangun interaksi itu dengan dilandasi kasih sayang dalam agama. Kemudian di antara kewajiban yang paling besar juga terkait dengan bab ini adalah al-hadharu syadidu minadh-dhulm, yaitu berhati-hati ya, dengan sangat hati-hati dari yang namanya kezaliman. Ya, artinya jangan berbuat zalim. Fa innal zulma zulmatun yaumil qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Ya, maka wajib bagi setiap orang yang kaya dan orang-orang yang diberikan kemudahan ya, ayyataqu da'watal mazlum, supaya mereka itu takut dengan doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doa, antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada penghalang. Artinya dia akan sampai kepada Allah dan Allah akan kabulkan doa orang yang terzalimi. Maka orang-orang kaya, orang-orang yang diberikan kemudahan untuk mempekerjakan orang itu takut akan doa orang-orang yang terzalimi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yukhsyarun nasu yaumal qiyamati aw qala al-ibad uratan ghurlan buhman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia pada hari kiamat akan dikumpulkan dalam kondisi telanjang dan juga tidak disunat dan buhman, ya. Maka para sahabat bertanya, "Wama buhman?" Apa itu buhman? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa ma'ahum syai'un." Buhman itu artinya tidak membawa apa-apa. Ya, jadi manusia nanti dikumpulkan tidak berpakaian, juga tidak disunat dan tidak membawa apapun. Ya. Tsumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'da kama yasma'uhu man quruba. Kemudian Allah Ta'ala akan memanggil mereka dengan suara yang dapat didengar oleh orang yang jauh maupun orang yang dekat, semua bisa mendengar. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, "Anal Malik." Akulah raja. "Anad Dayyan." Akulah yang maha membalas. Ya. "Wala yambaghi li ahadin min ahli an-nari ayadkhula an-nara wa lahu 'inda ahadin min ahli al-jannati haqqun hatta aqussahu minhu." Tidak layak bagi seorang pun dari kalangan ahli neraka untuk masuk neraka padahal dia masih punya urusan dengan ahli surga. Dia masih ada hak ya, yang belum diselesaikan dengan seorang penghuni surga, melainkan akan aku balaskan untuknya terlebih dahulu sebelum masuk neraka. "Wala yambaghi li ahadin min ahli al-jannati ayadkhula al-jannata wa li ahadin min ahli an-nari 'indahu haqqun hatta aqussahu minhu." Dan tidak ada pula seorang pun ya di antara ahli surga ketika dia mau masuk surga ya, kecuali ya, ketika dia masih punya urusan yang terkait dengan hak-hak sesama manusia dengan seorang penduduk neraka ya, maka dia belum bisa masuk surga sampai aku membalaskan untuknya ya, artinya menunaikan haknya ya, hatta ya labmah ya, ya, walaupun hal yang kecil ya. "Qala qulna kaifa wa inna innama na'ti Allaha azza wa jalla 'uratan ghurlan buhman." Maka kata para sahabat, ya, bagaimana hal tersebut bisa terjadi wahai Rasulullah? Ya, padahal kami ini mendatangi Allah ya dalam kondisi tidak punya pakaian, juga tidak disunat dan tidak punya apa-apa. Ya, bagaimana bisa membalas bagaimana bisa memberikan hak dia? Ya. "Qala bil hasanati was sayiat." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu dengan kebaikan dan keburukan. Yang bisa ditukar menukar ketika itu hanyalah pahala kebaikan dan pahala keburukan. Ya. Maka ini di antara hadis yang menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya hak-hak seseorang itu akan tetap terjaga sampai hari kiamat. Dan yang lebih menjelaskan hal ini adalah sebuah hadis yang terkenal di kalangan ahli ilmu yang dikenal dengan istilah hadis muflis atau hadis orang bangkrut. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna mal muflis?" Ya. Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? "Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Kata para sahabat, menurut kami orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, dan tidak punya harta benda. Itu namanya orang bangkrut. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang bangkrut itu adalah yaitu umatku yang datang pada hari kiamat, dia datang membawa pahala salat, membawa pahala puasa, dan membawa pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi dia juga datang dengan amal-amal, yaitu mencaci si fulan, ya, menuduh si fulan, ya, memfitnah, ya, kemudian memakan harta fulan, kemudian menumpahkan darah fulan, memukul fulan, ya, memukul seseorang yang lain, ya. Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi tadi dari pahala-pahala kebaikannya. Ya. Wa hadza min hasanatihi, dan diberikan kepada yang lain juga pahala-pahala dia. Ya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alayhi ukhidha min khotayahum. Kalau pahala-pahala kebaikannya sudah habis sebelum selesai, ya, urusannya dengan yang lain, ya, sudah diberikan kepada fulan, fulan, fulan, belum selesai, sudah habis. Ya, maka diambil dari kejelekan mereka, kejelekan orang-orang yang didzalimi, dosa-dosa mereka, ya, faturihat alaihi, dan akan dibebankan kepada dirinya. Tsumma turiha finnar, kemudian dia akan dilemparkan ke neraka. Ya, gimana enggak dilemparkan neraka? Kebaikannya sudah habis. Ya, kebaikannya sudah habis, kejelekannya ditambah. Maka tempat dia adalah neraka. Nauzubillah. Ya. Ini menunjukkan bahwa kalau kita bawa pahala sholat, zakat, dan puasa, itu bisa jadi habis nanti di hari kiamat. Tergantung amal yang lain seperti apa. Ya. Udah banyak sholat, banyak siam, banyak zakat, ya, ternyata habis untuk dikasih ke orang lain karena kezaliman kita. Ya. Innal aqilal hasifa al munsif ma'an nafsihi al murida li sa'adatiha fid dunya wal akhirah yuhadhiru ashad al hadar min ayyakuna minal muflisin yaumal qiyamah. Maka orang yang berakal, ya, orang yang bijaksana, orang yang insaf, atau orang yang adil terhadap dirinya sendiri, yang mana dia menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka tentu dia akan berhati-hati, dengan sangat hati-hati, ya, supaya tidak menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat. Ya, wala yastaghilla qudratahu 'alal 'ummal, dan dia juga dengan itu dia tidak menyalahgunakan kekuatannya, ya, atau kekuasaannya untuk atau kepada para pekerjanya, ya, dan menyalahgunakan kekuatannya, ya, untuk menyia-nyiakan hak mereka. Mentang-mentang kita yang punya duit untuk menggaji, ya, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, kita kemudian menyia-nyiakan hak mereka, ya. Ayyudhayyi'a huquqahum, ya. Dengan itu kita menyia-nyiakan hak mereka. Fa innal ladzi yadhi'u minal huquqi fid dunya la yadhi'u yaumal qiyamah. Kenapa? Kenapa kita harus berhati-hati untuk tidak menyia-nyiakan hak mereka? Karena orang yang tersia-siakan haknya di dunia, maka tidak akan tersia-siakan haknya di hari kiamat. Allah Maha Adil, ya. Enggak ada orang yang terzalimi pun di dunia ini, kecuali nanti di akhirat dia akan mendapatkan haknya. Jadi hak kita itu pasti akan ada. Kalau misalnya kita dizalimi penguasa, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka bersabar, ya. Dan tunaikan kewajiban kita kepada penguasa dan mintalah kepada Allah hak kita. Hak kita kalau enggak dikasih di dunia akan diberikan di akhirat. Ya. Dan mereka yang akan memberikan hak, akan dipaksa memberikan kebaikan mereka ke kita di hari kiamat. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis qudsi, ya, hadis qudsi, hadis yang menyebutkan tentang firman Allah namun dengan bahasa Nabi. Salasatun ana khosmuhum yaumul qiyamah. ada tiga orang yang aku akan menjadi musuhnya nanti pada hari kiamat. Yang pertama, rajulun a'tabi tsumma ghadar. Yang pertama adalah seorang yang berjanji atau bersumpah atas namaku, tapi dia kemudian ya mengkhianatinya. Ya, sudah membawa-bawa nama Allah, tapi dia malah berkhianat. Maka dia menjadi musuh Allah pada hari kiamat. Yang kedua, warajulun ba'a hurran fa akala tsamanah. Yang kedua adalah laki-laki atau orang yang menjual orang yang merdeka, kemudian dia memakan hasil penjualannya itu. Human trafficking, ya, sudah enggak cuman budak, ya, dia jadikan dia seolah-olah budak padahal dia orang merdeka, dia jual. Dan dia ambil keuntungan dari situ, maka ini menjadi musuh Allah pada hari kiamat. Yang ketiga, warajulun istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Yang ketiga adalah seorang yang mempekerjakan seseorang dan dia sudah diselesaikan pekerjaannya, namun dia belum memberinya upah. Ya, tidak diberikan upah. Pekerjaannya sudah selesai, tapi tidak diberikan upah, maka dia akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat. Ya. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, ya, dalam kondisi yang demikian, ya, yang orang yang kondisinya demikian, maka Allah akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Ya. Dan siapa yang menjadi musuh Allah pada hari kiamat, maka ini adalah kerugian yang besar, ya, dan sangat memalukan, sangat memalukan. Padahal Allah Subhanahu wa Taala adalah musuh bagi semua orang zalim, ya, semua orang zalim. Dan istimewanya adalah hadis ini menyebutkan secara khusus orang-orang yang akan betul-betul akan menjadi musuh Allah di hari kiamat, yang menunjukkan besarnya dosa tiga dosa ini, ya, dosa yang bersumpah atas nama Allah kemudian berkhianat, kemudian menjual orang merdeka dan ya mempekerjakan orang namun tidak membayarnya. Ini hati-hati karena ancamannya tidak main-main, menjadi musuh Allah pada hari kiamat. Ya. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "A'tul ajira ajrahu qabla ay yajifa 'araquhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berikanlah ya para pekerja itu berikanlah upahnya sebelum keringatnya kering." Ya. Jadi berikan upah kepada para pekerja sebelum keringat mereka sempat kering, masih basah keringatnya baru selesai bekerja. Ya, belum sempat kering sudah dibayarkan. Itu ya yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa? Ya, karena itu merupakan upah ya bagi lelahnya jasad, ya, yang dia sudah kerahkan tenaganya, ya. Dan juga badannya sudah dia kerahkan ya usahanya, ya. Fa idza waffa wa ajjalaha istahaqqat ta'jil. Kalau dia telah menunaikan haknya, bahkan dia rajin, dia percepat, maka dia juga berhak untuk dipercepat pembayarannya. Misalnya ada orang yang sebelum waktunya sudah selesai, ya, meskipun perjanjiannya misalnya katakanlah selesai dalam seminggu, tapi dia sebelum seminggu selesai, ya kita berikan juga langsung. Ya, jangan nunggu lah kan seminggu nanti. Nah, gak seperti itu. Kalau dia sudah berusaha menyelesaikan lebih cepat dari biasanya, ya kita juga berikan saat itu juga, ya. Ya, ini seperti kondisi sebagaimana orang yang ya menjual, ya, menjual, dia pekerjakan orang untuk menjual, kemudian dia sudah dapat duitnya, sudah menerima uangnya, ya, maka para pekerjanya ini ahakku wa aula, dia juga lebih berhak untuk menerima uang bagian dia. Gitu ya. Kalau kita sudah dapat pembayaran nih dari apa yang kita jual ya melalui pekerja kita, ya, maka jangan ditunda-tunda juga untuk memberikan upahnya atau komisi bagi pekerja, ya, karena upahnya itu adalah upah kerja kerasnya, ya, bukan sekedar upah dari harga barangnya, ya. Dan diharamkan untuk menunda-nunda haknya, ya, padahal dia mampu untuk segera membayarnya, ya. menunda padahal sebenarnya dia mampu untuk bayar itu haram. Ya. Fal amru bi i'ta'ihi qabla jifafi. Dan dia memberikan upahnya sebelum kering keringatnya, maka ya, atau perintah untuk memberikan upah sebelum kering keringatnya ini mengandung penguatan, mengandung suatu penguatan tentang wajibnya untuk segera ya membayarkan hak dia ya persis setelah selesainya pekerjaannya ya langsung ya, bukan kemudian ditunda sehari atau dua hari ya. Jadi bagi para pemberi kerja juga usahakan di akhir bulan atau sesuai dengan tata waktunya itu harus sudah menyiapkan uang untuk menggaji para pekerjanya. Jangan sampai ada istilah gajinya telat ya, jangan sampai terjadi. Kemudian diriwayatkan dari Al-Ma'rur bin Suwaid, dia mengatakan, aku bertemu dengan Abu Dzar, ya, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya, di tempat yang namanya Ar-Rabadah, yaitu suatu tempat di tidak jauh dari Madinah. Ya. Wa 'alaihi hullatun wa 'ala ghulamihi hullatun. Dan ketika itu beliau sedang mengenakan suatu mantel atau jubah gitu ya. Dan pembantunya atau budaknya juga mengenakan jubah. Ini suatu hal yang bisa dikatakan unik. Kok kalau tuannya pakai jubah, apa budaknya enggak, kan biasa ya. Ini sama-sama pakai jubah, pakai mantel. Ya. Fasaal tuhu andalika. Maka aku tanya kepada Abu Dzar. Fakola, maka Abu Dzar bercerita. Ya, bahwasanya ini sabab tu rojulan faayyar tuhu bi ummihi. Dulu aku pernah mencela seorang laki-laki dan aku ejek dia dengan ibunya. Maksudnya aku sebut-sebut ibunya untuk mengejek dia. Ya. Anaknya Bu Sopo misalnya. Ya. Nah maka faqala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menegurku. Beliau mengatakan, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, a'yartahu bi ummihi? Apakah engkau menghina dia?" Ya, menggunakan ibunya ya, atau membawa-bawa ibunya ya. Innaka mru'un fika jahiliyah. Sungguh pada dirimu ada perkara jahiliyah. Ya, ada sifat-sifat jahiliyah, karena orang jahiliyah senang membawa-bawa nenek moyang ya. Kalaupun mencela orang lain juga membawa nenek moyangnya. Kata Nabi SAW, ikhwanukum khawalukum. Ketahuilah bahwasanya di antara saudara-saudaramu juga itu termasuk juga adalah para pelayanmu atau budak-budakmu. Mereka juga saudaramu. Ya, ja'alahumullahu tahta aydikum. Allah telah jadikan mereka itu ada di bawah kekuasaanmu. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kulu. Maka barang siapa yang saudaranya itu berada di bawah kekuasaannya, maka hendaknya dia beri makan sebagaimana yang dia makan. Ya. Kamu makan tiwol ya, budakmu makan tiwol. Kamu makan beras, budakmu makan beras. Ya. Wal yulbishu mimma yalbas, dan hendaklah engkau beri dia pakaian sebagaimana yang engkau pakai. Ini tadi, ya, dia Abu Dzar punya mantel, maka budaknya pun dikasih mantel. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan jangan kamu bebani mereka dalam pekerjaan yang akan membuat mereka kesusahan ya. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum, kalaupun kamu harus membebani mereka dengan pekerjaan yang berat, maka bantulah mereka ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Maka dalam hadis ini ya, hadis ini berbicara tentang para budak ya. Akan tapi termasuk di dalamnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama juga adalah al-ajir, yaitu para pekerja, orang-orang yang kita sewa ya, al-ajir orang-orang yang kita sewa, wal khadim dan para pembantu ya, asisten rumah tangga dan lain sebagainya, wasa'iq atau sopir ya. wanahum atau yang semisal mereka, ya kan, namanya orang bantu kan, ada yang jadi sopir, ada yang jadi asisten rumah tangga, ART, ya, ada yang mungkin bagian tukang kebun misalnya. Nah, semua, ya, tidak hanya budak. Kalau budak kan memang statusnya berbeda. Kalau ini kan orang-orang merdeka, ya, pekerja ini orang merdeka, pelayan, pembantu juga orang merdeka, sopir juga orang merdeka. Jadi konteksnya tidak hanya terkait dengan budak, ya. Wa fil hadits annahyu an sabbil abid. Dan dalam hadis ini juga terdapat faedah untuk, ya, atau terdapat larangan untuk mencaci budak. Dan yang juga semisal dengan budak, ya. Dan juga melarang untuk mencela dengan mengungkit-ungkit bapak mereka atau ibu mereka. Ya, enggak boleh. Misalnya mengatakan ente ini keturunan negro misalnya nih, misalnya. Ini enggak boleh, ya, enggak boleh. Wal hasu 'alal ihsani ilaihim, dan juga hadis tersebut ya mendorong untuk berbuat baik kepada mereka, ya, dan juga berperilaku lembut kepada mereka, ya. Dan bahwasanya tafadhul al-haqiqi bainal muslimin innama huwa bittaqwa. Dan sesungguhnya tingkatan yang hakiki di antara kaum muslimin itu hanyalah ditentukan oleh ketakwaan, bukan dari sisi derajatnya dia sebagai pelayankah atau sebagai majikankah, ya, tapi semata-mata di mata Allah adalah, ya, disebabkan ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, jadi dalam konteks siapa yang terbaik, siapa yang paling mulia di depan Allah, maka tidak lagi ada kata majikan, pembantu, sopir, tapi semua itu berdasarkan ketakwaan. Kalau pembantunya bertakwa, majikannya kurang ajar, majikannya banyak bermaksiat, ya lebih mulia pembantunya daripada majikannya. Dan sabda beliau, wala tukallifuhum ma yaghlibuhum atau wala tukallifuhum ma la yutiqun, hadza nadhirun, hadza nadhiru qawli Syu'aib li Musa. Nah, dan dalam sabda beliau, supaya tidak membebani, ya, para pekerja atau para budak dengan sesuatu yang memberatkan mereka, yang menyusahkan mereka, ini seperti perkataan Nabi perkataan Syu'aib, ya, kepada Nabi Musa, ya, alaihi salam. Hina arada ayya' malalahu. Ketika Nabi Musa itu, ya, ingin atau hendak bekerja untuk Syu'aib, ya, untuk Nabi Syu'aib, ya, dalam rangka menggembalakan hewan-hewan ternaknya. Jadi dulu kan ceritanya kan Nabi Musa ketemu dengan putri-putrinya Syu'aib gitu, ya. Kemudian untuk nikah kan harus diminta kerja, nah, menggembala. Nah, maka di antara perkataan Syu'aib adalah wa ma uridu an asyqa 'alaik. Dan aku tidak ingin menyusahkan engkau. Ya. Ini perkataan seorang majikan kepada yang bekerja untuk dia. Aku tidak ingin menyusahkanmu. Ya, aku tidak mau menyusahkanmu, ya. Maka hendaknya setiap maka setiap orang yang bekerja itu dia punya hak untuk beristirahat. Maka tidak boleh untuk bagi siapapun yang mempekerjakan orang lain untuk membebaninya dengan sesuatu yang menyusahkan dia. Waktu istirahatnya cuma 5 menit. Nah, ini susah 5 menit buat apa gitu, ya. Ya jangan gitu-gitu amat lah, ya. Kasih waktu yang cukup untuk mungkin minum-minum, untuk sesuai dengan memang kebutuhan dia. Jangan terlalu dipersulit, jangan terlalu diforsir, ya. Au yadurra bisihatihi, atau membebani dia sampai pada level membahayakan kesehatannya. Ya, dibuat begadang sampai sakit. Nah, ini enggak boleh, ya. Atau menjadikannya lemah untuk bekerja. Ini juga termasuk di antara hal yang dilarang. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya seseorang, ya, duduk di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, sungguhnya aku punya para budak, ya, namun mereka, kelakuan mereka itu, mereka suka mendustakanku, mereka berkhianat kepadaku, mereka bermaksiat, mereka enggak nurut sama aku, ya. Maka aku pun, ya, ashtumuhum, aku mencela mereka, ya, wadribuhum, dan aku pukul mereka. Fakaifa ana minhum, maka bagaimana posisiku terhadap mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa yaqabuka iyyahum. Maka itu tergantung, kata beliau, tergantung seberapa mereka mengkhianatimu, seberapa mereka bermaksiat atau durhaka kepadamu dan mendustakanmu, dan juga dibandingkan dengan hukumanmu kepada mereka. Jadi enggak mesti mana yang lebih benar, kamu ataukah mereka, ya. Fa in kana yaqabuka iyyahum biqadri dzunubihim kana kafafan. Kalau hukumanmu itu selevel, setara, ya, pas dengan apa yang mereka lakukan, dosa mereka, maka itu adalah impas, ya, berarti adalah setara. La laka wala alaik, tidak, dia tidak apa, tidak ada keuntungan buat dia, dan engkau juga tidak punya beban, ya, sudah impas, sudah pas. Wa in kana iqabuka iyyahum duna dunubihim kana fadlan laka. Kalau hukumanmu itu lebih rendah daripada apa yang sudah mereka lakukan, dosa-dosa mereka, maka kamu punya keuntungan. Artinya kamu tidak akan terbeban nanti di hari akhir, ya, di akhirat. Wa in kana yaqabuka iyyahum fawqa dzunubihim uqtussalahum minkal fadlu. Nah, kalau ternyata hukumanmu kepada mereka lebih berat daripada kesalahan mereka, ya, maka justru, ya, keutamaanmu atau kebaikan-kebaikanmu yang akan dikurangi, ya, dan akan diberikan kepada mereka. Artinya harus memperlakukan itu sesuai dengan kesalahan mereka, enggak boleh terlalu melebihi apa balasan dari kesalahan mereka, ya, harus dilihat, ya, salahnya sedikit, ya, jangan juga terlalu keras, ya. Kalau salahnya banyak, ya, boleh di hukumannya diperberat. Jangan sampai hukuman berat, kesalahan dikit hukumannya berat. Nah, ini yang akan bermasalah, ya. Maka kemudian laki-laki ini dia menangis, ya. Dia menangis, dia bahkan menangis dengan keras, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ama taqra'u kitabullah?" Ya. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan wa nadu'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamah, dan kami, kata Allah, meletakkan timbangan-timbangan itu dengan adil, ya, pada hari kiamat. Fala tudzlamu nafsun syai'an, maka tidak ada seorang pun yang akan terzalimi nanti di hari kiamat. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, ya, dan tidak akan dizalimi walaupun sebesar biji sawi, itu tidak akan ada yang terzalimi, ya. Faqala ar-rajul, maka laki-laki ini kemudian mengatakan, wallahi ya Rasulullah, ma ajidu li walahum syai'an khairan min mufaraqatihim. Wahai Rasulullah, aku tidak tahu lagi solusi yang lebih baik antara aku dan mereka kecuali aku berpisah dengan mereka. Ya, ushiduka annahum ahrarun kulluhum. Ya, aku minta engkau bersaksi bahwasanya mereka saat ini sudah bebas semua, merdeka semua. Ya. Jadi dia tersentuh dengan apa yang Rasul bacakan. Ya, bahwasanya kalau engkau terlalu lebay dalam menghukum mereka, ya, justru engkau yang akan dituntut mereka nanti di hari kiamat. Walaupun mereka bermaksiat kepadamu, mendustakanmu, ya, tapi kalau yang kamu lakukan kepada mereka lebih berat, itu yang akan justru akan memberatkan. Maka dia lebih memilih untuk memerdekakan mereka sebagai bentuk apa? Ya, perbuatan baik kepada budak-budaknya. Kalau merdekakan enak, ya. Nah, dia supaya bisa bebas dari tuntutan. Maka hendaknya setiap orang itu, ya, bermuhasabah. Ya, dia melihat dirinya sendiri, ya, terkait dengan setiap apa yang dia bagaimana interaksi dia kepada orang lain. Ya, hendaknya setiap orang itu memurojaah, bermuhasabah. ya, melihat kepada diri sendiri, bercermin, ya. Ketika dia kemudian tajawuz, dia melebihi batas, ya. Dan apa namanya? Apakah dia melebihi batas ataukah dia bersikap setara, ya. Maka dia tidak, ketika dia membalas dengan apa yang seharusnya, maka itu adalah impas bagi dia, ya. Tapi ketika dia melebihi dari apa yang seharusnya, maka dia akan menjadi beban bagi dia pada hari kiamat, ya. Wa illa falyakun fi ghayatil yaqdhah, dan hendaknya dia betul-betul sadar, ya. Li'alla yuhammila nafsahu min madzalimil ibad. Ya, hendaknya dia betul-betul sadar supaya dia itu tidak membebani dirinya untuk berhadapan dengan mahkamah nanti, mahkamah di antara para hamba di hari kiamat. Ya, ma yakunu nadamatan yaumal qiyamah, yang itu akan menjadi penyesalan baginya pada hari kiamat. Ya. Wa yudzakkiru nafsahu daiman bil wuqufi baina yadayillah wa bil hisab. Dan hendaknya dia selalu mengingatkan dirinya sendiri, senantiasa dia ingatkan bahwasanya dia nanti akan berdiri di hadapan Allah dan akan dihisab di hadapan Allah, ya. Dan juga dia ingat bahwasanya, ya, mawazin timbangan di hari kiamat itu akan ditegakkan nanti, ya. Dan akan diberikan hak-hak orang, setiap orang itu akan diberikan haknya, ya. Maka hal ini bisa menjadikannya menjadi lebih berhati-hati dan lebih waspada, ya. Dan wa ma'a dzalika yas'alu rabbahu subhanahu wa ta'ala daiman an-najah, dan hendaknya dia bersamaan dengan sikap hati-hatinya itu, dia memohon kepada Allah, senantiasa mohon kepada Allah supaya dia diselamatkan dari kezaliman, ya. Dan juga dia mendapat pertolongan Allah dan hidayah dari Allah dan juga bimbingan dari Allah, ya. Karena urusan itu ada di tangan Allah semata, ya. Jadi selain kita hati-hati, juga kita mohon kepada Allah supaya tidak menzalimi orang lain. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Latu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna'i." Betul-betul akan diberikan haknya, ya. Setiap makhluk itu akan diberikan haknya nanti pada hari kiamat, ya. Sampai nanti akan ada kambing yang akan dipertemukan dengan kambing yang lain, ya. Kambing yang tidak bertanduk akan dipertemukan dengan kambing yang bertanduk. Untuk apa? Untuk diadili, ya. Yang dulu punya tanduk, ya, menanduk yang enggak punya tanduk, maka akan diadili nanti di hari kiamat, ya. Dan kita melihat, ya, ada kambing yang saling menanduk satu sama lain, ya. Dan kita menduga bahwasanya itu sudah selesai sampai di situ. Ya, walaisal amru kadzalik. Padahal enggak seperti itu, bukan selesai di situ. Ya, bal inna hadhil bahaim wal wuhush wa thair wa dawab kullaha tuhsyaru yaumil qiyamah. Padahal nanti semua binatang ternak maupun binatang buas, semua burung, semua binatang melata itu akan dikumpulkan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Dan semua hewan melata di bumi, semua burung yang terbang dengan sayap-sayapnya, mereka itu adalah umat, mereka itulah bangsa seperti kalian. Ya, "Ma farrabna fil kitabi min syai'." Ya, kami kata Allah tidak melalaikan sedikit pun dalam Lauhul Mahfuz. Semua sudah Allah tetapkan. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kalian semua akan, atau mereka semua akan dikumpulkan di hadapan Tuhan mereka. Ya, dan Allah juga mengatakan, "Wa idzal wuhusyu husyirat." Dan hari di mana binatang-binatang itu semua dikumpulkan, ya. Itu tuhsyaru, ya. mereka dikumpulkan dan dikisos satu sama lain, dibalas satu sama lain. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku melihat ada dua kambing yang saling menanduk. Saling menanduk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, hal tadri fima tantatihan?" Wahai Abu Dzar, tahukah engkau kenapa mereka saling menanduk? Qultu la adri. Aku mengatakan, aku enggak tahu. Ya. Qala lakinnallaha yadri. Tapi Allah Maha tahu apa yang mereka lakukan, ya. Wa sayaqdi bainahuma. Dan Allah akan mengadili di antara keduanya nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi saling menanduk, hewan saling menanduk pun akan diadili, ya. Dan inilah kisos di antara hewan-hewan, ya, baik itu hewan melata maupun hewan buas atau burung pada hari kiamat, ya. Dan ini bukan bukan terkait dengan, bukan karena mereka itu diberikan beban syariat, bukan, ya. Akan tapi, ya, hal itu dilakukan karena Allah ingin menegakkan keadilan dan menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah di depan segenap makhluk, ya. Jadi tujuannya bukan karena mereka disuruh berbuat adil, kamu gak adil terus dikisos, enggak. Allah hanya ingin menegakkan keadilan dan menampakkan di depan para makhluk, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga dalam hadis Abu Hurairah, "Man kanat lahu madzlamatun li akhihi min 'irdhihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yaum minhu al-yaum." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya terkait dengan kehormatannya atau yang lainnya, ya, maka hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini. Selama masih hidup, minta dihalalkan. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum datang hari di mana tidak akan ada lagi dinar maupun dirham. Tidak ada uang, berarti di mana? Di akhirat. In kana huwa amalun salihun ukhidha minhu biqadri madzlamatihi. Ya. Di akhirat nanti kalau dia punya amal soleh, maka akan diambil darinya sesuai dengan kadar kezalimannya, akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Kalau dia sudah enggak punya lagi kebaikan, maka akan diambil kejelekan orang yang dia zalimi dan akan dibebankan kepada dirinya. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kita, ya, dengan nasihat yang luar biasa agung dan telah mengingatkan dari bahaya kezaliman, ya. Dan telah mengabarkan bahwasanya kezaliman itu merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. Ya, maka wajib bagi seorang hamba yang dia peduli dengan dirinya untuk berhati-hati dengan kezaliman dan juga berhati-hati dengan, ya, sangat berhati-hati. Ya. Para pendengar yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini terkait dengan bagaimana, ya, para pekerja ini sangat dilindungi haknya dalam agama kita. Ya, orang-orang di bawah kita tidak hanya pekerja. Ya, tadi sudah kita sebutkan, baik itu pekerja, pembantu, atau sekedar orang yang kita bekerjakan sementara. Ya, suruh misalnya bikin kanopi, misalnya suruh benerin genteng, misalnya suruh apa, semua itu berlaku karena mereka sama manusia yang punya hak, ya. Ini disebutkan di sini, ya, bisa jadi dia pembantu, bisa jadi dia pekerja, jadi sopir, ya, semuanya itu adalah saudaranya, ya. Dan siapa yang saudaranya itu di bawah kekuasaannya, maka wajib bagi dia untuk, ya, memperlakukan dia dengan sebaik-baik perlakuan, ya, supaya dia mewujudkan persaudaraan dan juga rabithah imaniyah, ya, ikatan keimanan, ya. Jadi supaya itu tidak kemudian menjadikan perpecahan dan justru malah memperkuat ikatan keimanan, ya. Nah, barangkali itu dulu yang kita bacakan pada sore hari ini karena sudah jam 4. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang kelanjutan dari bab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas penyampaian materi yang kembali diberikan di kesempatan sore hari ini. Dari kajian Kitab Ahadisul Akhlak di bab yang ke-9 tentang hak-hak pekerja. Baik sobat muslim dan para pendengar Radio Muslim Yogyakarta, demikian telah kita simak kajian pada kesempatan sore hari ini. Dan Ustaz, di sore hari ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Di kesempatan kali ini kita bacakan Ustaz ya. Langsung coba kita bacakan pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah diperbolehkan bagi pekerja berat untuk berbuka puasa seperti orang yang bekerja di pembuatan besi dan baja atau semisalnya? Lalu bagaimana sikap saya sebagai pimpinannya Ustaz? Ya. Mohon jawabannya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pekerja berat tidak mendapatkan uzur untuk membatalkan puasa. Ya, tidak mendapatkan uzur untuk membatalkan puasa yang wajib maksudnya. Kalau puasa sunnah silakan ya. Puasa sunnah silakan. Tapi kalau puasa wajib, maka tidak ada di antara uzur orang yang boleh tidak berpuasa itu di antaranya orang pekerja berat itu tidak ada. Ya. Yang boleh justru kalau dia bekerja sebagai misalnya sopir sehingga dia harus safar. Maka ketika safar dia boleh. Rukhsahnya adalah rukhsah safar, ya. Adapun pekerja berat, maka ya selama dia masih bisa apa namanya tidak membinasakan dirinya, dia tetap wajib berpuasa, tidak ada udzur untuk orang yang bekerja berat, ya. Dan kita lihat orang-orang yang bekerja walaupun dia misalnya tukang bangunan misalnya ya, banyak kita temui orang-orang itu mampu kok puasa gitu ya. Nah, dia hanya perlu bagaimana memanage pekerjaannya, memanage jam kerjanya, ya itu sangat memungkinkan. Ya, jadi tidak diperkenankan untuk berbuka dengan alasan bekerja, ya bekerja berat. Nah, kalau misalnya ternyata itu adalah pekerja di lingkungan kita, ya dia bekerja untuk kita, ya kita tegur karena itu perbuatan yang tidak diperbolehkan, ya. Ya, tapi sebagai sesama Muslim, ya sebagai sesama Muslim, kita juga harus pengertian. Kalau memang itu memberatkan dia, sehingga dia memang katakanlah ya membutuhkan keringat yang sangat luar biasa, panas-panas dan sebagainya, ya kita ringankan pekerjaan dia. Kita juga harus tahu diri. Selama kita punya kekuasaan untuk meringankan pekerjaan dia, kita lakukan, ya supaya kita juga bisa membantu dia untuk menyelesaikan puasanya. Tapi tentu kita tetap harus ingatkan dia, ya. Bahwa itu bukan uzur untuk membatalkan puasa ya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya serta ya. Nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, ya kita kembali ke pertanyaan selanjutnya dan ya. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya. Kita Ustaz pada sore hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustaz, alhamdulillah saya mendapatkan bantuan kuota. Sebelumnya saya punya kuota sekitar 1 giga. Setelah mendapat kuota atau bantuan kuota sebesar 10 giga, kuota saya yang lama dan kuota bantuan tersebut tercampur. Ya. Kemudian Ustaz, saya butuh memakai kuota saya yang lama untuk banyak hal bermanfaat. Tapi kuota saya yang lama tidak bisa dipakai sebelum kuota belajar habis. Saya malu minta orang tua saya Ustaz untuk beli kartu perdana lagi. Apa jika saya menggunakan kuota belajar tersebut untuk selain belajar karena butuh hal lain yang berkaitan dengan agama, apakah boleh saya manfaatkan untuk hal di luar penggunaan kuota belajar itu Ustaz? Ya. Kemudian ada tambahannya Ustaz, ya. Apabila ternyata haram dan sudah saya gunakan untuk belajar agama, apakah ilmunya ditolak Allah apabila diamalkan Ustaz? Ya. Barakallahu fik. Ya, jadi kasusnya adalah dia tidak bisa menggunakan kuota yang lama ya. Karena kuota yang baru ini diamanahkan oleh pemberinya untuk digunakan sesuai dengan amanah yang diberikan, ya kan? Amanahnya adalah untuk urusan belajar, ya, untuk urusan belajar. Belajar yang tentu terkait dengan belajar-belajar ilmu yang sekolahnya, gitu ya, bukan ilmu yang lain, gitu ya. Maka dia harus menggunakannya sesuai dengan peruntukannya, dia tidak boleh gunakan untuk selain daripada apa yang sudah diamanahkan untuknya. Ya, terkait dengan solusi yang bisa dilakukan, ya, walau alam ya, saya mungkin tidak bisa memberikan solusi teknisnya seperti apa. Namun yang jelas, kuota yang diberikan itu ya sesuai dengan yang diamanahkan, tidak bisa kita pakai untuk yang lain, gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa solusinya bisa mungkin misalnya ya menunggu atau semisalnya lah untuk bisa memakai kuota tersebut lagi. Nah, kemudian kalau misalnya dia sudah terlanjur memanfaatkan, maka insya Allah tidak masalah ya, karena sebelumnya dia tidak tahu ya, dan itu juga tidak menjadikan dia kemudian ilmunya ditolak Allah, tidak ada ya. Insya Allah setiap amal yang kita kerjakan itu syaratnya dua ya, ikhlas dan mengikuti apa yang dicontohkan Nabi. Selama kita memenuhi dua syarat tersebut, ya, maka insya Allah amal kita diterima. Ya, adapun ketika kita dalam kondisi tidak tahu sebelumnya, ya, cari ilmu dengan kuota yang tidak seharusnya, ya, maka insya Allah itu dimaafkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan juga jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Sebagai penutupnya, mohon satu nasihat terakhirnya Ustaz pada kesempatan sore hari ini terkait apa yang telah kita kaji di sore hari ini Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, para penerima ilmu kan Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi sudah kita bahas terkait dengan bagaimana Islam itu betul-betul menjaga hak-hak pekerja atau hak-hak orang-orang yang berada di bawah kekuasaan kita, ya, baik itu budak ataupun pelayan ataupun orang yang bekerja sama dengan kita, ya, dia bekerja untuk kita secara sementara ataupun secara tetap, itu semua berlaku, semua dilindungi haknya dalam Islam. Ya, maka tadi juga kita sudah bacakan juga hadis mengenai bahwasanya mereka itu ketika haknya tidak ditunaikan di dunia, mereka tetap akan mendapatkan haknya di akhirat. Ya, dari siapa? Dari kita yang mendzalimi dia. Ya, sekiranya kita mendzalimi dia, ya, kita tidak akan pernah merasa aman, karena nanti di akhirat kita akan ya tetap diadili, akan kita dipaksa untuk memberikan hak dia, walaupun itu sudah bukan lagi berupa uang, tapi sudah berupa pahala-pahala kita dan kejelekan-kejelekan dia, seandainya pahala kita sudah habis. Ya, semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari hal tersebut, ya, supaya tidak mendzalimi orang-orang yang berada di bawah kekuasaan kita. Dan insya Allah Ta'ala pada pertemuan mendatang kita akan lanjutkan pembahasan tentang bagaimana manfaat dari kita menunaikan hak orang lain. Ya, ada sisi manfaatnya. Ya, tadi kalau kita sudah dijelaskan mengenai ancaman-ancaman, ini juga ternyata kalau kita menunaikan hak orang lain juga ada fadilah, ada keutamaannya. Ya, ada hal-hal yang akan kita raih baik di dunia maupun di akhirat. Ya, di dunia kita akan mendapatkan sesuatu, di akhirat juga akan mendapatkan sesuatu yang lain, dan juga kita akan juga pelajari tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan para pekerja beliau, para orang-orang yang berada di bawah kekuasaan beliau. Ya, insya Allah Ta'ala. Dan barangkali demikian yang kita bahas pada sore hari ini, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi.